بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Kembali saya mengingatkan diri saya dan saudara dan saudari saya kaum muslimin dan kaum muslimat untuk tetap menyadari bahwasanya kedatangan kita sekarang ini, duduknya kita di tempat ini, dan mendengarnya kita di majlis ini, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ma'asyar muslimin, jangan kesempatan kali ini kita isi dengan tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya pada duduknya, pada mendengarnya, pada kedatangannya. Dan ingat ma'asyar muslimin, sesuatu apabila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah amalan yang kecil menjadi manfaat yang besar. Dengan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kedatangan kita. Dengan keikhlasan, ilmu yang kita tuntut ini akan berubah menjadi amalan dan manfaat buat diri kita dan orang lain. Makanya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kadang berbuatnya sedikit tapi manfaatnya banyak, dan banyak orang yang mendapatkan manfaat darinya. Berkatanya sedikit tapi banyak orang yang mendapatkan ilmu darinya. Beramalnya tidak begitu banyak, tapi justru malah orang banyak mengambil pelajaran daripada perbuatannya. Itu tidak aneh dan tidak bukan, karena Allah Rabb kita telah menerangkan. Apa kata Allah? Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. jikalau seandainya Allah mengetahui di dalam hatimu terdapat kebaikan. Jikalau seandainya di dalam hatimu terdapat kebaikan, keikhlasan. Termasuk daripada kebaikan, bahkan dia sebaik-baiknya kebaikan. Jikalau seandainya dalam hatimu terdapat keikhlasan, yu'tikum khaira, jawab syar. Maka Allah akan memberikan kepadamu kebaikan. Allah akan memberikan padamu kebaikan. Subhanallah, contoh kecil, ikhwan sekalian, a'azakumullah, sering kita menyampaikannya. Si A, seorang juru dakwah, aktivis dakwah, berdakwah siang dan malam, pagi dan sore, berdakwah di media massa, di atas mimbar dan di mana-mana. Tapi sayang, orang yang mendapatkan hidayah dari dakwahnya cuma sedikit. Ini si A. Beda dengan si B. Di saat dia hendak berangkat ke masjid, bertemu dengan seseorang, katakanlah seorang preman umpamanya, enggak sholat, dia tegur, senyum, assalamualaikum, lewat. Ternyata subhanallah, senyumnya, sapanya, assalamualaikumnya yang keluar, bermuara dari keikhlasan hati. Yubtikum khairan, Allah berikan kebaikan. Ternyata senyumnya buat preman tersebut telah merubah warna kehidupan preman tersebut. Tertegun hatinya, terhenyak dirinya, sadar dia akan kelalaiannya selama ini. Lalu semenjak itu preman tersebut berubah menjadi ahli ibadah. Apa bedanya juru dakwah A dengan juru dakwah B? Jawaban, keikhlasan. Maka ma'asyiral muslimin, sandarilah, tegakkanlah setiap perkataan kita, perbuatan kita, pendengaran kita di atas kekuatan keikhlasan. Karena apabila dia berdiri di atas kekuatan keikhlasan, maka Allah yang akan membelanya, Allah yang akan menuntunnya, Allah yang akan memberkahinya. I'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Jikalau seandainya Allah mengetahui di dalam hatimu terdapat kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita setelah libur panjang ini, kita tidak melanjutkan dari surat Al-Ma'idah, tapi kita memilih beberapa ayat dari surat Al-Furqan, dimulai dari ayat yang ke-63 dalam Al-Quran terjemahan masjid kita. Itu surat Al-Furqan ayat yang ke-63, terdapat pada halaman 365. 365. Ketemu ma'asyiral muslimin, ikhwan sekalian, surat Al-Furqan ayat yang ke-63 dan selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'ibadur rahmanilladhina yamshuna alal ardi hawna, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله سبحانه وتعالى berfirman, وعباد الرحمن dan hamba-hamba Allah ar-Rahman, الذين يمشون على الأرض, yaitu orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi, hauna, dengan penuh kehinaan hati, merendahkan diri. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang bodoh menegur mereka, qalu salama, maka mereka berkata perkataan yang baik, perkataan keselamatan. Walladzina yabitun, dan orang-orang yang melewati malam mereka, lirabbihim, untuk Rabb mereka, sujjada wa qiyama, dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mengucapkan, Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam, wahai Rabb kami, jauhkanlah dari kami azab neraka jahannam, inna 'adzabaha kana ghorama, sungguhnya azab neraka jahannam tersebut sangatlah membinasakan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sungguhnya neraka jahannam tersebut sejelek-jeleknya tempat menetap dan tempat berdiam. Walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, dan mereka tidak pula berbakhil, berbuat bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka adalah orang-orang yang mengambil jalan yang wajar di antara keduanya. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu artian secara umum, dan artian tersebut bisa kita melihatnya di Al-Qur'an. Adapun syarah atau tafsir ayat ini biiznillah kita akan terangkan secara perkata atau perkalimat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman. Perhatikan. Awal ayat yang ke-63 kata Allah, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Di sini Allah menyebut hamba-hambanya, kemudian hamba-hamba tersebut disandarkan kepada nama dan sifat Allah Ar-Rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Allah menyebut mereka dalam bentuk pujian, dalam bentuk pengagungan, dalam bentuk penghormatan. Allah memiliki hamba-hamba banyak, akan tetapi ada hamba-hambanya, menunjukkan ada hamba-hamba yang istimewa. Makanya di sini dalam ilmu bahasa Arab diidhafahkan kepada nama Allah dengan idhafatu tashrif, penyandaran pengagungan. Contoh yang lain, tatkala dalam kisah Isra dan Mi'raj, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, hambanya pada malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Hambanya di sini yaitu Rasulullah. Dikatakan hambanya disandarkan kepada nama Allah dalam rangka pengagungan. Hambanya hamba yang mulia, hamba yang istimewa, bukan seperti hamba-hamba yang lainnya. Allah memiliki hamba, seluruh manusia hamba Allah, seluruh jin hamba Allah, bahkan syaitan dan iblis adalah hamba Allah. Akan tetapi Allah tidak menyandarkan syaitan dan jin kepada nama Allah karena mereka tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan tersebut. Seperti orang menyebut Ka'bah apa? Baitullah, rumah Allah. Pengagungan terhadap Ka'bah tersebut, rumah Allah. Rumah Allah, pengagungan terhadap rumah tersebut. Di dalam pemberian nama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Menunjukkan nama tersebut nama yang mulia, karena dalam nama tersebut disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sekarang, wa ibadurrahman, dan hamba-hamba Allah ar-Rahman. Maksudnya siapa? Hamba-hamba khusus yang mulia, yang sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan mereka, padahal mereka seorang hamba, kepada kemuliaan dan kebesaran nama Allah ar-Rahman, keagungan Allah ar-Rahman. Ada hamba-hamba Allah ar-Rahman, subhanallah. Siapa mereka? Diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki beberapa sifat. Yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi dengan hauna, dengan merendahkan diri. Ini sifat mereka. Mereka adalah hamba-hamba yang berjalan, yamshun 'alal ardi, di atas permukaan bumi. Maksud di atas permukaan bumi ini yaitu di atas dunia ini. Baik dia berada di atas bumi maupun dia berada di dalam perut bumi. Orang lagi nambang barang tambang umpamanya berada dalam perut bumi, tetap masuk dalam ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dengan merendahkan hatinya walaupun dalam perut bumi. Maka ma'asyara muslimin, Allah menyebutkan di atas permukaan bumi di sini karena ghalib kebanyakan manusia berjalannya di mana? Di atas bumi. Jarang manusia yang berjalan di perut bumi kecuali orang-orang yang lagi ada keperluan. Bukan berarti yang berjalan di perut bumi tidak termasuk dalam hadis ini, tidak. Termasuk juga. Kenapa kok harus menerangkan seperti itu? Iya, karena ada, ingat. Saya mengatakannya untuk, bukan untuk yang sia-sia, tidak. Karena ada sebagian orang-orang zahiriyah ya, tatkala membaca firman Allah, hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kamu bangkai, darah, dan daging babi. Nah, yang diharamkan daging babi. Lalu kata mereka bagaimana? Kata mereka, kalau dagingnya haram, tapi kalau lemaknya boleh. Bukan seperti itu. Allah menyebutkan daging babi haram karena kebanyakan yang dipergunakan dari babi tersebut adalah dagingnya untuk dimakan. Bukan berarti lemaknya boleh karena enggak disebutkan lemak di sana, tidak. Karena di sini Allah menyebutkan dalam bentuk aghlabiyah, kebanyakan. Sama seperti orang yang berjalan di atas permukaan bumi, kebanyakannya orang berjalan di atas permukaan bumi, walaupun ada orang yang berjalan mungkin di dalam perut bumi, orang yang lagi dalam pertambangan dan segala macamnya. Intinya, siapapun mereka yang berjalan di atas permukaan bumi, apabila mereka berjalan dalam keadaan merendahkan diri, maka mereka telah memiliki salah satu sifat dari hamba-hamba Allah yang mulia. Yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di atas permukaan bumi dengan merendahkan diri. Hauna ini secara bahasa artinya hina. Gampang, mudah. Ini secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini yaitu dengan merendahkan diri. Para ahli tafsir menyebutkannya dengan kata-kata as-sakinah wal waqar, tenang dan wibawa. Jadi seorang muslim hamba yang mulia, apabila dia berjalan, maka dia diperintahkan berjalan dengan berjalannya orang yang tidak sombong. Orang yang tidak sombong. Maka ayat ini melarang kita berjalan dengan sombong. baik berjalan ataupun mengendarai. Pakai motor kencang-kencang memperlihatkan kehebatannya, bukan ibadur rahman, bukan ibadur rahman. Atau berjalan dengan mengembangkan tangannya, bukan ibadur rahman. Atau berjalan dengan memperlihatkan kekayaannya, bukan ibadur rahman. Bukan ibadur rahman, bukan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Masya Allah, dapat cerita katanya biasanya sebagian ibu-ibu kalau ada acara di masjid arisan, itu adalah acara memperlihatkan perhiasan. Arisan memperlihatkan perhiasan, gelangnya, kalungnya, Masya Allah. Hamba-hamba Allah disebutkan dalam ayat ini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apabila mereka berjalan di atas permukaan bumi, maka mereka tidak menyombongkan diri. Ingat ma'asyiral muslimin, saya selalu mengatakan syaitan selalu datang di atas atau di bawah. Berlebih-lebihan atau menggampang-gampangkan. Berjalan yang berlebih-lebihan, yaitu bentuknya dengan menyombongkan. Berjalan yang menggampang-gampangkan, lawan dari berlebih-lebihan itu ada pula rupanya. Para ulama menyebutkan di antara talbis iblis, perangkap syaitan buat orang-orang yang taat, yaitu syaitan tersebut menyuruh orang-orang yang taat tersebut apabila berjalan seperti orang lemas, lemas gitu. Sehingga orang melihatnya tuh, lihat seorang ahli ibadah yang lagi zuhud. Jalan seperti orang sakit. Ini juga tidak boleh. Yang seperti ini juga tidak boleh. Bahkan telah terdapat asar dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Tatkala beliau melihat ada seorang pemuda yang berjalan lemes, pelan, ditegur oleh Umar, "Kamu sakit?" Katanya, "Tidak." Kata Umar, "Berarti kamu telah salah dalam cara berjalan." Dimarahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Makanya ma'asyar muslimin, kalau kita kembali ke hadis Nabi, kan semuanya ada dalam hadis. Kalau kita berbicara kepada hadis Nabi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jalan beliau? Gimana jalan beliau? Seperti orang sakit? Apakah Rasulullah jalan lemes kayak orang enggak suka dunia? Lemes, enggak suka dunia, ini zuhud. Apakah seperti itu Rasulullah? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan seolah-olah bumi ini dilipatkan buat beliau, seperti beliau turun dari atas ke bawah, dan beliau berjalan sangat kencang sekali. Salawatullah salamu alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sangat kencang sekali. Dan ini sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan boleh kencang, tapi tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Dan ternyata belakangan ini ma'asyar muslimin, para ahli kesehatan telah menemukan rahasia-rahasia besar di balik cepatnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rahasia besar bahwasanya olahraga dengan jalan cepat tersebut mengalahi hampir seluruh jenis olahraga. Besarnya manfaatnya buat kesehatan. Subhanallah. Itu tidak lain tidak bukan menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan menerangkan sifat ibadur rahman yang kedua, yaitu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengatakan salama, keselamatan, keselamatan. Orang-orang jahil apabila menegur mereka, lihat ibadur rahman gimana sikap mereka. Baik orang jahil tersebut orang kafir ataupun orang muslim yang jahil, menegur mereka dengan teguran hinaan, dengan sapaan mencemoohkan, Apakah mereka balas cemooh dengan cemooh? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan selamat, mengucapkan selamat. Apabila mereka mendengarkan perkataan yang tidak baik dari orang lain terhadap mereka, mereka tidak balas dengan perkataan yang tidak baik pula. Tapi mereka balas dengan perkataan yang baik. Dengan perkataan yang baik. Menunjukkan mereka tidak mau tergelincir karena ketergelinciran orang lain. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Balaslah kejelekan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka seseorang yang sebelumnya terjadi permusuhan antara kamu dengannya akan berubah menjadi kekasih yang dekat. Apabila orang mengatakan perkataan yang jelek, balas dengan yang baik. Nah, orang yang mampu melakukan tersebut tidak semua orang. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang mampu? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidak ada orang yang mampu diberikan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dan tidaklah diberi hal tersebut kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Pulang ke rumah, habis dengar kajian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata berjenggot. Apa? Berjenggot. Rasulullah telah lebih dahuluan berjenggot, para sahabat lebih dahuluan berjenggot daripada para teroris tersebut. Jadi enggak bisa disandarkan teroris kepada jenggot. Begitu keluar jalan sudah mulai menjaga jenggot, mulailah terdengar perkataan-perkataan miring. Mungkin bapak-bapak ngerasain kan seperti itu. Di tempat kerja, di kantor, wah, udah mulai berjenggot sekarang ya. Kadang dibilang kambing dan sejenisnya, itu suatu hal yang biasa bagi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, satu-satunya sunnah yang dibawa mati nantinya. Berjenggot. Subhanallah. Begitu dia mendengar perkataan-perkataan miring, dia tidak balas. Woi, kambing. Dia enggak balas, woi, cacing. Enggak balas. Tapi dia malah menjawab dengan perkataan yang baik. Dia enggak tahu. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini ibadur rahman. Apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, maka mereka mengatakan perkataan yang baik. Kemudian Allah melanjutkan, di antara ciri-ciri ibadur rahman pada ayat yang ke-64, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama, dan orang-orang yang menjalankan malam mereka, yabitun bermalam, menjalankan, menghabiskan malam mereka untuk siapa? Untuk siapa malam mereka? Li rabbihim, malam mereka untuk Rabb mereka, bukan untuk dunia, bukan pula untuk sepak bola. Masya Allah. Berbeda ma'asyiral muslimin, hamba-hamba yang menghabiskan malamnya untuk dunia dengan hamba-hamba yang menghabiskan malamnya untuk Rabb mereka. Samakah dua golongan tersebut? Samakah ma'asyiral muslimin? Tidak sama, wallah. Tidak akan pernah sama selama-lamanya. Orang-orang yang menjalankan malamnya untuk dunia dengan orang-orang yang menjalankan malamnya untuk Rabb mereka. Bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Sujadaw wa qiyama. Mereka sujud, mereka berdiri. Di saat hamba-hamba dunia lagi berbolak-balik dalam mencari dunia, dalam mencari kesenangan dunia, mereka sedang berbolak-balik mencari kesenangan Rabb mereka. Subhanallah. Alangkah berbedanya dua golongan tersebut. Golongan yang pertama di dunia yang hina, golongan yang kedua berada di ketinggian keridhaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Makanya Allah mengatakan mereka ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Allah tidak mengatakan mereka hamba-hamba dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ada hamba dunia, ada hamba dinar. Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka hamba hamba dinar, celaka hamba dirham. Kalau kita orang Indonesia, celaka hamba-hamba rupiah. Masya Allah. Celakalah hamba-hamba rupiah. Tatkala sebagian hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka bersujud, mereka rukuk, mencari keridhaan Allah, hamba-hamba rupiah lagi tungging balik mencari-cari dunia. Masya Allah. Sementara hamba-hamba syaitan lagi bersenang-senang mencari kelezatan dunia. Subhanallah, alangkah bedanya mereka. Mereka diciptakan dari sumber yang sama, dari air yang hina. Mereka diciptakan dari tempat yang sama, dari dunia. Akan tetapi tidaklah sama tempat kembali mereka. Tidaklah sama tempat kembali mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am hasibal ladhina ijtarahu sayyiat an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat dosa, yang telah berbuat dosa, am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at, apakah orang-orang yang telah berbuat dosa akan kami samakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh hidup dan mati mereka? Masya Allah, tantangan dari Allah, tantangan dari Allah. Apakah orang-orang yang telah berbuat dosa akan kami samakan hidup dan matinya dengan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh? Tidak akan pernah kami samakan. Sa'ama yahkumun, sangat jelek apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dugakan. Kata Allah dalam Al-Quran. Maka ingat, Allah telah menantang, mengatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa Allah tidak akan mensikapi sama antara hamba yang selalu berbuat dosa dengan hamba yang telah menginfakkan kesenangan dunianya demi Allah dan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, perhatikan bagaimana ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Alladzina yamituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Orang-orang yang menjalankan malam mereka dengan dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba yang selalu bangun di tengah malam? Apa kata Allah? Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka sangat sedikit kali, sangat sedikit sekali di malam hari berbaring. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon, memohon ampunan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lihat, lihat mereka, lihat mereka hamba-hamba Allah yang telah menjual dunia mereka. Apa yang mereka jual? Yang mereka jual ketenangan dunia, kelezatan dunia. Apa yang telah mereka jual? Yang telah mereka jual nikmatnya tidur. Nikmatnya tidur. Siapa yang tidak merasakan kenikmatan tidur di malam hari tatkala manusia telah lelah? Apa yang telah mereka jual? Yang mereka jual adalah nikmatnya berada di tengah keluarganya, nikmatnya istirahat. Sementara kalau seandainya kita bertanya, apa yang mereka beli? Yang mereka beli adalah ridha Allah. Yang mereka beli ridha Allah. Yang mereka beli kecintaan Allah. Yang mereka beli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, mereka tidak akan mau melakukan demikian kecuali tatkala mereka menyadari bahwasanya inilah sebenar-benarnya keberuntungan. Inilah sebenar-benarnya keberuntungan. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un. Dalam surat As-Sajdah, apa kata Allah? Tatajafa junubuhum. Jauh lambung mereka, rusuk mereka, anil madaji', dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahu. Mereka berdoa kepada Rabb mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Alaikum biqiyamil lail, fa in إنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. Hendaknya kalian melakukan salat malam, kata Rasulullah. Fa innahu da'bu salihin qablakum, karena dia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Saya selalu mengatakan hadis ini kalau kita dengar hendaknya menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita orang saleh? Karena kebiasaan orang-orang saleh adalah apa? Salat malam. Kalau enggak salat malam, apakah ada orang-orang saleh pada diri kita? Kemudian qurbatun ilallahi azza wa jal, karena salat malam tersebut mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan daripada dosa, menghapuskan dosa dan mengusir penyakit, dan mengusir penyakit. Masya Allah, kalau seandainya saya bawa cerita banyak penyakit yang sembuh dengan salat malam, maka akan habis waktu kita malam hari ini. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah tidak mensyariatkan suatu syariat untuk mencelakakan kita. Semua syariat Allah. Gak mungkin Allah mensyariatkan salat malam agar kita sakit. Gak ada. Gak mungkin Allah mensyariatkan kita salat malam agar berkurang istirahat kita, lalu kita sakit-sakitan setelahnya. Gak ada. Allah berfirman, ma anzalna alaikal qur'ana itashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran agar engkau celaka. Enggak ada. Maka sebagian para ulama rahimahumullah mengatakan, sungguh seseorang yang bangun di malam harinya, maka akan kelihatan bekasnya sampai di pagi hari. Orang yang sholat malam di malam hari, kelihatan bekasnya sampai di pagi hari. Kelihatan pengaruhnya sampai di pagi hari. Dan itu bisa dilihat bagi orang-orang yang telah diterangkan oleh Allah ilmu kepada mereka. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lihat, tidaklah seseorang salat malam kecuali hatinya akan terang di pagi hari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'qilu asy-syaitanu 'ala qafiyati ahadikum idza huwa nam 3 uqad. Syaitan meletakkan 3 ikatan di bahumu, di bahu salah seorang di antara kamu apabila dia tidur. Pada setiap ikatan tersebut syaitan mengatakan, malammu masih panjang, maka tidurlah. Maka apabila seorang hamba, dia bangun, kemudian dia menyebut nama Allah, dia berzikir, lepas ikatan pertama. Kemudian apabila dia bangun, dia berwudu, setelahnya lepaslah ikatan yang kedua. Apabila dia bangun, kemudian dia salat, maka lepaslah ikatan yang ketiga keseluruhannya. Dia salat. Apabila dia salat malam, apa kata Rasulullah di akhir hadis? فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِ. Maka dia akan memasuki pagi harinya dalam keadaan bersemangat, طَيِّبًا نَفْسِ. Bersih dirinya, bersih jiwanya. Makanya ada orang bangun tidur, habis bangun tidur, dah lama tidurnya di malam hari, bangun, bangun-bangun marah aja bawaannya. Habis bangun, kusut aja mukanya. Tidak seperti itu bagi orang yang sholat malam. Orang yang sholat malam kelihatan cahayanya. Dia bangun dalam keadaan bersemangat dan bersih jiwanya. Masya Allah. Dia sambut fajarnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan jiwa yang tenang, jiwa yang siap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Dan apabila dia tidak melakukan 3 hal tersebut, tidak berzikir, tidak salat dan tidak berwudu setelah dia bangun, maka dia masuki pagi harinya dengan jiwa yang kotor dan malas. Jiwa yang kotor dan malas. Maka perhatikan, orang bangun enggak salat subuh, langsung mandi, langsung berdandan, langsung pergi kantor. Coba perhatikan, jiwa yang seperti ini akan suka korupsi. Suka korupsi. Jiwa seperti ini akan suka berzina. jiwa seperti ini yang suka bermaksiat, na'udzubillah, nasallallahu salama wal afiyah. Makanya ma'asyiral muslimin, sangat jarang sekali ditemukan orang yang rajin sholat subuh berjamaah di masjid suka berbuat dosa. Bahkan bisa dikatakan tidak ada orang yang rajin sholat malam suka berbuat maksiat, apalagi korupsi wal'iyadzubillah. Gak mungkin jaga korupsi malamnya suka tahajud, gak ada itu. Gak ada. Maka syaitan tersebut tidak akan menjatuhkan kita ke dalam jurang yang dalam kecuali setelah menyeretnya dari tepian terlebih dahulu. Seret pelan-pelan sampai masuk ke jurang yang dalam. Gak mungkin dari ketinggian langsung dijatuhkan oleh syaitan, gak mungkin. Maka ma'asyar muslimin, syaitan menyesatkan manusia, memperdaya manusia dengan bertahap. Nasrullah assalamu alaikum. Kemudian ma'asyar muslimin, salat malam juga menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, wa takfirun lisayyiat, dan menggugurkan dosa. Salat malam ma'asyar muslimin sama seperti sedekah yang tersembunyi. Sedekah yang tersembunyi. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Sama dengan perumpamaan seseorang sholat di tengah keramaian dengan seseorang sholat di tengah malam sendirian. Di saat dia sholat sendirian seperti orang yang sholat sembunyi-sembunyi. Sama seperti sedekah yang sembunyi-sembunyi. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud mengatakan keutamaan sholat malam di atas sholat siang seperti keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi di atas sedekah terang-terangan. Di atas sedekah terang-terangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun ubun-ubun kita agar kita bisa mengibadatinya di tengah kegelapan malam. Innahu waliyudzalika wal qadiru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan sifat ibadur rahman yang selanjutnya, yang ke-65, walladzina yaqulun rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama, dan orang-orang yang mengatakan wahai Rabb kami, jauhkanlah dari kami azab neraka jahannam, sungguhnya azab neraka jahannam tersebut sangatlah membinasakan. Sungguhnya azab neraka jahanam tersebut kebinasaan yang selalu kekal. Gharama dari artinya gharim, orang yang berhutang. Ada gharim, orang yang berhutang. Azabnya dikatakan gharama karena selalu menempel. Menempel dari penghuni neraka tersebut. Gak bisa satu detik saja penghuni neraka tersebut istirahat daripada azab neraka. Wal'iyadzubillah. Masyaallah muslimin, kita aja kerja enggak istirahat gimana rasanya? Luar biasa. Gimana kalau seandainya kita bukan kerja tapi disiksa? Enggak ada istirahatnya. Tidak bertambah waktu kecuali azabnya makin bertambah frekuensinya dan makin bertambah pula kedahsyatannya. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Kata Allah dalam surat An-Naba, rasakanlah wahai penghuni neraka, rasakanlah. Falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan tambah buatmu kecuali hanya azab. Masya Allah. Masyaallah muslimin, kalau seandainya hari ini, jam sekarang ini, kita dihukum oleh seseorang cuma disentil, tahu disentil Bapak ya? Disentil jari kita. Ini sekarang makin bertambah detiknya, bertambah frekuensi siksaannya, bertambah jenis kuat azabnya. Gimana kira-kira besok pagi? Apa yang terjadi? Hah? Kalau sekarang cuma disentil, makin lama dipukul, makin lama pakai tangan, makin lama pakai kayu, sampai subuh mungkin udah pakai batu. Iya apa tidak? Itu cuma dari habis isya sampai ke subuh. Bagaimana dengan nasibnya seorang hamba yang disiksa selama-lamanya? Tidak bertambah waktu kecuali bertambah siksaan. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang pernah kita bacakan? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya dalam satu masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada penghuni neraka dan didatangkan ke masjid ini, maka hembusan nafasnya aja sudah akan membakar masjid ini dan seluruh orang yang ada dalamnya. Hembusan nafas penghuni neraka. Gimana dengan api yang membakar mereka? Na'udzubillah. Bagaimana dengan api yang membakar mereka? Allah berfirman dalam Al-Quran menerangkan bagaimana siksaan neraka tersebut selalu menempel dengan mereka. Apa kata Allah dalam surah Al-Ma'arij? Kalla innaha lada nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Ketahuilah, sungguhnya neraka jahannam tersebut menyala. Menyala. Nazza'ata lishawa, mencabut kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla. Maka dia memanggil semua yang lari dan berpaling darinya. Masya Allah. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya nanti neraka jahanam akan memanggil penghuni neraka. Kemudian dipatuknya seperti patukan seekor ayam kepada penghuni neraka tersebut. Sebagaimana juga dalam hadis, tatkala manusia meniti sirat, semoga Allah menyelamatkan kita semua, meniti jembatan sirat hendak menuju ke sorga, maka neraka tersebut memiliki panah-panah yang siap mengkait dan mencabut orang-orang yang lagi berjalan di atas sirat tersebut, kemudian melemparkannya ke jurang neraka. Wal-iyadzubillah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh seperti ada benda besar yang jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada para sahabat, "Tahukah kalian suara apakah ini? Allah telah memperdengarkan kepada kita suara batu yang besar yang telah dijatuhkan 70 tahun yang silam dan saat sekarang ini baru sampai ke dasarnya." Masya Allah. Begitu tingginya jurang neraka tersebut. 70 tahun batu besar dicampakkan baru sampai ke dasar setelah 70 tahun yang akan datang. Masya Allah. Gimana ma'asyiral muslimin, kalau seandainya yang dibakar tersebut fisik kita yang lemah ini, jasad kita yang lemah ini, subhanallah. Maka di saat kita hendak berbuat dosa, ingat, wahai jasad, sungguh kamu gak kuat dengan api neraka. Sungguh kamu tidak akan kuat dengan api neraka. Apabila kita hendak berbuat maksiat, maka ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallam? Pada hari kiamat nanti didatangkan orang yang paling nikmat di dunia ini. Orang yang paling kaya, yang paling banyak kenikmatan yang telah dicicipinya di dunia ini, didatangkan oleh Allah. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka sekejap mata saja, cabut lagi. Setelah dicelupkan sekejap mata, apa kata Allah kepada manusia tersebut? Wahai fulan, masihkah sekarang ini engkau merasakan kenikmatan dunia dulunya? Apa kata dia? Tidak ya Allah, sedikit pun tidak tersisa lagi. Masya Allah. Cuma dengan sekejap celupan mata, hilang sepanjang hidup kenikmatan dunia. Bagaimana dengan nasib seseorang yang bukan cuma dicelupkan sekejap mata, akan tetapi dimasukkan ke dalamnya beratus-ratus tahun namanya. Bahkan abadi tidak ada keujungannya. As'alullah as'alamu'alaikum. Maka sangatlah bodoh orang-orang atau hamba-hamba yang mengutamakan kenikmatan dunia dan menjual kenikmatan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah melanjutkan, innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Sungguhnya neraka jahannam tersebut sejelek-jeleknya tempat kembali, tempat menetap dan tempat berdiam. Kemudian pada ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, maka mereka tidak berlebih-lebihan. Berlebihan bagaimana? Dia berinfak dengan infak yang sangat banyak sekali. Setelah itu minta-minta. Setelah itu terancam imannya. Walam yakturu, dan tidak pula bakhil. Tidak pula Bakhil. Kalau dia berinfak, cari uang yang paling kecil. Betul apa tidak, ma'asyiral muslimin? Iya. Kalau dia ingin melihat suatu pertunjukan, cari uang yang paling besar. Cari uang merah. Kalau masuk masjid, cari uang paling kecil. Uangnya uang orang bawa golok lagi. Bukan uang orang bawa golok, uang berapa? Uang 1000. Apa? Seperti orang marah memang. Subhanallah. Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, berikan makan tersebut, daging kambing. Kata Aisyah, enggak ada yang tersisa kecuali cuma lengannya. Kata Rasulullah, justru semuanya telah habis, yang kita miliki adalah lengan yang kita infakkan tersebut. Maksudnya daripada berkata Rasulullah, bahwasanya harta yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan. Uang besar yang kita keluarkan buat kehidupan kita, keperluan kita, itu bukan milik kita. Yang menjadi milik kita adalah uang yang kita infakkan. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia mengambil jalan tengah di antara kedua tersebut. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang berinfak. Dan apabila dia berinfak, dia tidak pelit. Dan tidak pula berinfak dengan berlebih-lebihan. Tidak pelit berarti ada orang yang disebut, berarti Allah menyebutkan dalam ayat ini ada orang yang sudah berinfak tapi masih dikategorikan pelit. Perhatikan masyarakat muslim. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Apabila dia berinfak tidak berlebihan dan tidak pelit, berarti ada orang yang sudah berinfak masih pelit. Maka masyarakat muslimin, apabila kita berinfak jangan pelit, agar kita tidak terjatuh dalam ancaman ayat ini. Syaitan memiliki banyak cara bagaimana orang pelit untuk berinfak, untuk bersedekah. Diterangkan dalam hadis, masya Allah, hadisnya panjang. Hadis Aqra, ada seorang yang gundul kepalanya, ada seorang yang kusta, seorang yang buta, didatangi oleh seorang malaikat, kemudian dengan izin Allah orang tersebut sembuh. Begitu mereka telah sembuh, malaikat tersebut datang lagi dalam bentuk wujud seorang pengemis. Diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis, dalam wujud seorang pengemis. Lalu salah seorang di antara mereka didatangi seorang pengemis, tolong sedekah. Apa jawaban orang yang pelit di antara mereka? Mereka mengatakan al-huququ katsira. Ini talbis iblis. Al-huquq katsira. Maksud al-huquq katsira artinya bahwasanya keperluan banyak. Keperluan banyak. Ini lihat ini. Apabila ada bisikan di saat kita berinfak, keperluanmu masih banyak, infaknya sedikit-sedikit aja. Maka katakanlah, itulah talbis iblis yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut. Keperluanmu banyak untuk ini, untuk itu, untuk ini. Di saat mau berinfak, kebayang keperluan semuanya. Iya apa tidak? Iya. Tapi di saat untuk bersenang-senang, lupa itu keperluan. Untuk beli HP bagus, lupa itu keperluan. Walaupun berhutang malah. Tapi untuk berinfak, keperluan. Di antara talbis iblis juga, seseorang di saat dia mau berinfak, datang syaitan mengatakan, udah, kamu jangan berinfak uang lah, infak tenaga aja. Subhanallah. Kamu infak tenaga. Talbis iblis datang kepada para ulama rahimahumullah. Maka tidak boleh pelit. Allah berfirman dalam Al-Quran, janganlah orang-orang yang pelit dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka menyangka itu lebih baik bagi mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tapi itu lebih jelek bagi mereka. Kemudian yang kedua, ma'asyarul muslimin, dalam ayat ini yaitu dilarang juga seseorang berinfak dengan berlebih-lebihan. Apa maksud berinfak dengan berlebih-lebihan? Kita baca buku, ada sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berinfak sampai seluruh hartanya habis. Iya apa tidak? Putri beliau Abu Bakar, putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah, istri Nabi, berinfak sampai hartanya habis. Kakak beliau Asma berinfak sampai hartanya habis. Timbul pertanyaan, apakah mereka ini berinfak berlebih-lebihan? Jawabnya, berlebih-lebihan tersebut ma'asyiral muslimin ditinjau dari iman seorang hamba. Ditinjau dari iman seorang hamba. Abu Bakar Siddiq beliau menginfakkan seluruh hartanya, tapi setelah itu beliau enggak rusak iman beliau. Berbeda mungkin dengan kita. Kalau seluruh harta kita kita infakkan habis, mungkin setelahnya kita nyesal. Loh kok semuanya ya? Nyesal, rusak iman kita jadinya, rusak kemarahan kita. Setelahnya kita berandai-andai, aduh. Enggak. Mereka adalah orang-orang yang imannya kuat, maka mereka mampu menginfakkan seluruhnya. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, was-shadaqatu burhan, dan sedekah infak itu adalah bukti. Ukuran iman seorang hamba itu dilihat dari sedekahnya. Maka kita apabila ingin mengukur iman kita, enggak perlu jauh-jauh. Enggak perlu nanya sama ustaz, sama syekh, iman saya gimana syekh? Ustaz iman saya gimana? Enggak, lihat dari sedekah kita. Makin kuat kita bersedekah, itulah kuatnya iman kita. Karena Rasulullah telah menerangkan, was-shadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti. Bukti. Lihat kemampuan sedekah kita, itulah ukuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kuat bersedekah karena dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan sedekahnya. Karena dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang engkau infakkan, maka Allah yang akan menggantikannya. Yakin dia. Yakin. Makanya ukuran iman seorang hamba dilihat dari sedekahnya. Dilihat dari sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin, ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa wa malakan yanzilan, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu subuh, tidak ada suatu pagi yang dilewati oleh seorang hamba kecuali pada pagi tersebut ada dua orang malaikat yang turun. Salah seorang malaikat berkata, berdoa, "Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak." Dan seorang malaikat lagi berdoa, "Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang-orang yang pelit berinfak." Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita berkata, adakah orang miskin karena berinfak? Jawabnya enggak ada. Tapi adakah orang miskin karena berjudi? Jawabnya banyak. Bukan ada lagi, banyak. Lihat, yang satu berusaha mencari keberuntungan dunia. Yang satu lagi mencari keberuntungan akhirat. Yang satu lagi mengundi nasibnya. Bisa menang, bisa kalah. Dan yang satu jelas-jelas menyerahkan hartanya. Menyerahkan. Tapi kenapa orang yang jelas-jelas menyerahkan hartanya, mensedekahkan hartanya, gak pernah jatuh miskin? Berbeda dengan orang yang mencari hartanya dengan cara berjudi. Sering jatuh miskin. Maka ma'asyir muslimin, sebatas apa iman kita, maka itulah ukuran ukuran infak kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail dimulai dari ayat yang ke-8 menerangkan bahwasanya orang-orang yang pelit maka dia akan selalu mendapatkan urusan yang susah. Yakinlah ma'asyiral muslimin. Orang yang pelit urusannya akan selalu susah di dunia ini. Apa kata Allah? Wa amma man bakhila wastaghna وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Sering kita baca ayat ini, tapi mungkin jarang kita memahaminya. Adapun orang-orang yang pelit dan merasa cukup dan mendustakan kebaikan, maka kami akan permudah baginya untuk kesusahan. Kami permudah dia bukan untuk kemudahan, tapi kami permudah dia untuk kesusahan. Maka lihatlah orang yang pelit adalah orang yang stres. Akan stres dia. Seluruh urusannya, urusan keluarganya selalu susah. Selalu disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pelit. Karena dia pelit. Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an, tinggal kita maukah kita mentadabburinya atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah menerangkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, ada seorang wanita datang kepada Rasul membawa kain yang sudah ditenunnya, ditenun dengan tangan sendiri. Beliau datang kepada Rasulullah membawa kain tersebut, berkata, ya Rasulullah, ini kain saya tenun dengan tangan saya sendiri agar engkau mengenakannya, Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi, maka beliau pun menerimanya muhtajan ilaiha, karena beliau butuh. Karena beliau butuh, diterima oleh Rasul, dipakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarungkan kain tersebut, dipakai buat bawahan, buat sarung. Suatu hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan sarung tersebut, dan sahabat tahu, datang seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, iksuniha ma'ahsanha, ya Rasulullah, indah sekali pakaianmu tersebut, berikan kepada saya. Masya Allah, seorang sahabat berani minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, baik. Kemudian Rasulullah pulang, beliau copot pakaian tersebut, kemudian diberikanlah kepada seorang yang meminta tersebut. Sahabat yang lain marah. Sahabat yang lain marah. Apa kata mereka? Labisahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yaruddu sa'ila. Engkau meminta pakaian yang lagi dipakai oleh Rasul, lagi dipakai kau minta, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkannya. Dan engkau tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut memiliki sifat tidak pernah menolak orang yang meminta. Allahu Akbar. Di antara sifatnya Rasul, enggak pernah menolak orang yang meminta. Setiap yang meminta dikasih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah diminta, ini beliau beri. Padahal beliau sangat membutuhkannya. Apa kata sahabat tersebut? Demi Allah, saya meminta kain yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bukan untuk saya pakai, akan tetapi untuk saya jadikan kain kafan saya nanti. Apa kata rawi dan benar? Tatkala dia meninggal dunia, maka dia dikafani dengan kain kafan dari hadiah dari pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu bahwasanya harta yang beliau miliki adalah harta yang beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang sederhana ini bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum saya tutup, ikhwan sekalian azzakumullah, saya ingin menyampaikan cara sederhana untuk bisa bersedekah diterangkan oleh para penuntut ilmu. Ada cara agar kita bisa bersedekah tanpa kita merasa berat. Karena yang namanya manusia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apa kata Allah? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat dahsyat, sangat besar kecintanya terhadap harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu cinta kepada harta dengan kecintaan yang besar. Ada cara bersedekah yang tidak terasa. Kata para penuntut ilmu, caranya begini. Sediakan suatu tempat, katakanlah dompet, untuk kita bersedekah. Setiap kali kita pergi belanja, katakanlah lagi belanja ke supermarket, kita bawa gerobak di dalamnya penuh dengan kebutuhan-kebutuhan kita, maka sisihkan uang 20 ribu, 50 ribu, 30 ribu, atau 10 ribu, atau 5 ribu. Ini sedekah saya dari harta satu keranjang yang diberikan oleh Allah buat saya. Masukkan ke dalam dompet tersebut. Setiap kali kita pergi, masukkan. Kita menyisihkan uang untuk kita sedekahkan. Kata para ulama yang lain, ada caranya juga. Di saat kita pergi ke rumah sakit, kita berobat, ya Allah, sakit saya. Sementara masih banyak badan saya yang sehat, saya keluarkan uang saya untuk bersedekah. Sisipkan terus. Maka insya Allah, kita akan bersedekah dengan tanpa kita rasakan. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengusulkan, sediakan kotak infak di rumah. Sediakan kotak infak di rumah. Ajarkan anak kita untuk berinfak, masukkan dalam kotak tersebut. Setiap hari Jumat atau setiap hari-hari tertentu, ambil isi kotak tersebut, berikan kepada yang butuhkan. Tapi ajarkan anak kita setiap hari mau berinfak, bersedekah. Ajarkan anak kita bersedekah. Insya Allah kita akan memanennya di saat mereka telah cinta kepada sedekah nantinya. Jangan diajarkan anak kita pelit. Manusia zaman sekarang, masya Allah, begitu anaknya kecil diiming-imingin, nak, nanti kalau udah besar jadi apa? Oh, saya mau jadi presiden. Saya mau jadi dokter yang kaya. Iming-imingannya anak-anaknya menjadi hamba-hamba dunia semuanya. Na'udzubillah. Imingkan anak, saya kalau udah besar nanti, kamu mau jadi apa, nak? Jadikan saya ingin menjadi seorang dermawan. Masya Allah. Ada gak bapak-bapak di sini melatih anaknya, menjadikan cita-cita anaknya kalau udah besar jadi orang dermawan? Ajarkan sedekah. Begitu melihat ada orang yang membutuhkan, ajarkan anak kita memberi kepadanya. Sehingga anak tersebut cinta kepada sedekah nantinya. Dan ini adalah sedekah jariah yang kita akan menuai pahalanya di saat kita telah meninggal dunia nantinya. Kemudian terakhir, ma'asyiral muslimin, mimbabil faedah, cuma faedah saja. Ternyata di antara rahmat Allah, ma'asyiral muslimin, ada satu salat. Ada satu salat, dua rakaat, yang menyamai 360 sedekah. Ada satu salat yang jumlahnya dua rakaat, ternyata dia menyamai 360 sedekah. Salat apakah dia? Itu salat duha. Salat duha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu kullu sulama min ahadikum sadaqah." فكل تسبيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. Kata Rasulullah SAW, setiap persendian kamu memiliki kewajiban sedekah setiap hari. Setiap persendian kita. Dan Rasulullah SAW dalam satu hadis dan juga para ahli kedokteran mengatakan, yang namanya persendian kan pertemuan tulang. Jumlah sendi manusia tersebut 360 setiap orang. 360 sendi tersebut wajib bersedekah setiap hari. Maka setiap tahmid, setiap tasbih, setiap tahlil, setiap takbir, setiap amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia adalah sedekah. Dan keseluruhan sedekah 360 persendian tersebut, kata Rasulullah, bisa ditutupi, bisa digugurkan, bisa dilunasi dengan dua rakaat yang dilakukan di waktu duha, yaitu dua rakaat salat duha. Maka salat duha tersebut, ma'asyiral muslimin, menyamai 360 sedekah dengan bahasa lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua kepada yang diridhai dan dicintainya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah semata. Dan apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.